إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد قوم مسلمات أخوات وأمهات رحمني ورحمكن الله جميعا kita kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Hadis yang menjelaskan kepada kita tentang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang dia mengangan-angankan kematian disebabkan tertimpa madarat atau musibah, yang mana kaum muslimat rahimani wa rahimakunallah, kita telah baca penjelasan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Beliau menjelaskan kepada kita bahwasannya kematian itu bukanlah solusi bagi mereka orang-orang yang mendapatkan musibah atau yang mendapatkan sekian macam permasalahan yang bisa menjadikan mereka tenang dengan kematian. Beliau bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebagian hadis riwayat dan riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mayyitin yamutu illa nadima." Tidak ada seorang pun yang dia itu mati melainkan dia menyesal atau bersedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in kana muhsinan nadima alla yakuna izdada." Kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap orang yang meninggal, orang yang mati, dia merasa sedih atau menyesal? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya yang mati itu atau yang meninggal itu adalah seorang yang baik, maka dia akan merasa sedih karena tidak bisa menambah amalan kebaikan tatkala masih hidup. Yani dengan terputus dia, meninggal dia, ini menjadikan dia terputus dari berbuat amalan saleh, dari menambah kebaikan, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjadikan dia sedih tatkala meninggal. Ini kalau jiwa yang baik. Wa in kana musian nadima an la yakuna ista'taba. Namun sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya yang meninggal itu adalah orang yang buruk, yakni buruk amalannya tatkala di dunia, maka dia akan merasa sedih dan menyesal. Kenapa? Karena dia belum bertaubat atau belum meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kematian menjadikan dia terputus dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini jelas bahwasannya yang namanya kematian bukanlah satu-satunya solusi bagi kita yang ditimpa musibah atau sekian macam permasalahan toyib sehingga menjadikan kita menginginkan kematian. Bisa jadi kita menginginkan kematian di saat musibah itu datang menimpa kita, padahal kematian itu adalah sesuatu yang buruk bagi kita. Kenapa? Karena kita adalah orang yang penuh dengan dosa. Tatkala di dunia penuh dengan kemaksiatan, maka tatkala meninggal menjadikan kita terputus dari yang namanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau mungkin kita adalah orang yang baik dan tatkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu perkara, suatu musibah sehingga kita menginginkan kematian, tatkala kematian itu datang kepada kita, kita menjadi orang yang menyesal. Kenapa? Karena kita tidak bisa memperbanyak menambah amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lagi melakukan amalan kebaikan, amalan saleh, disebabkan kematian yang kita minta, yang menjadikan kita terputus dari berbuat baik di dunia ini. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, kalau seandainya ada yang berkata, innahu qad jaa'a tamanna al-maut min Maryam ibnata Imran حيث قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا فكيف وقعت فيما فيه النهي. طيب, kalau seandainya ada yang mengatakan sesungguhnya ya Maryam alaihi salam dia telah mengangankan kematian sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Maryam ayat 23, di mana Maryam dia mengatakan ya laitani muttu qabla hadza wa kuntu nasiya mansiya, wahai kiranya sekiranya aku mati sebelum ini, yakni tatkala dia ingin melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Maka Maryam dia mengatakan, duhai kiranya aku mati sebelum ini. Wakuntu nasiyan mansiya, dan aku menjadi orang yang dilupakan. Maka dalam ayat ini seakan-akan menjelaskan kepada kita bahwasanya Maryam alaihissalam dia menginginkan kematian, mengangan-angankan kematian tatkala ingin melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Baik. Maka dari sini kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, fal jawabu an dzalika an naqul, maka untuk kita menjawab orang yang menanyakan demikian ini dengan ayat yang dia bawa ini, kata beliau, kita katakan kepada orang tersebut, yang pertama, kata beliau rahimahullah, yajibu an na'lama anna syar'a man qablana idza warada syar'una bi khilafihi falaisa bihujjatin lianna syara'ana nasakha kullama sabaqahu minal adiyan. Maka jawaban yang pertama kita berikan kepada orang tersebut, kata beliau, perlu kita ketahui bahwasanya syariat-syariat orang sebelum kita, maka apabila datang syariat kita menyelisih syariatnya mereka, maka syariat mereka itu bukanlah hujjah. Toyib, kalau ada syariat Islam, toyib, tidak membenarkan atau melarang apa yang dulu dilakukan oleh orang-orang saleh sebelum kita, maka ini bukanlah hujjah. Kenapa? dikarenakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menghapus semua syariat agama-agama sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka kalau seandainya kita menemukan ajaran dari agama-agama terdahulu ternyata itu tidak kita dapati dalam agama Islam, atau kita tidak dapati dalam apa yang dibawa oleh Nabi SAW, bahkan menyisihinya, maka ini bukanlah hujjah. Syariat orang terdahulu bukanlah hujjah. Taib, kenapa? Karena syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini menghapus syariat-syariat nabi-nabi terdahulu. Ini yang pertama. Jadi mungkin saja, ya, di masa Maryam bintu Imran ini diperbolehkan untuk seseorang mengangan-angankan kematian tatkala ditimpa musibah. Namun ini terhapus dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, taib, di mana beliau melarang seseorang untuk dia menginginkan mengangan-angankan kematian tatkala musibah datang menimpa dirinya. Ini jawaban yang pertama. Bahwasanya syariat kita berbeda dengan syariat orang-orang terdahulu. Dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menghapus, ya, syariat nabi-nabi terdahulu kecuali yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti syariat khitan. Ini adalah syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Taib. Maka ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah hujjah. Berbeda kalau seandainya syariat mereka itu menyelisih syariat Nabi, maka syariatnya orang-orang terdahulu atau nabi terdahulu bukanlah hujjah. Taib. Jawaban yang kedua, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, anna Maryama lam tatamanna al-mauta. Kalau kita meneliti ayat ini, melihat, mencermati ucapan Maryam alaihissalam, kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya Maryam dalam ayat ini dia tidak menginginkan kematian, atau dia tidak ingin mati tatkala itu, atau mengangan-angankan kematian. Lakinnaha tamannatil mauta qabla hadhil fitnah. Namun yang diinginkan oleh Maryam, dia tidak ingin mati dalam keadaan fitnah itu menimpa dirinya. Ya, ini sebelum terjadinya fitnah. Taib, karena dia mengandung Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah. Dan ini dia khawatirkan fitnah di tengah-tengah kaumnya. Makanya Maryam alaihissalam dia menginginkan kematian sebelum terjadinya fitnah tersebut. Taib. Namun dia tidak ingin, bukan maksudnya ialah dia ingin dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tidak ingin dimatikan oleh Allah tatkala fitnah itu terjadi. Maka kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, al-muhim, yang dimaukan dengan ucapan Maryam alaihissalam ialah antamuta bila fitnatin. Dia ingin mati, meninggal dalam keadaan, ya, bersih dari yang namanya fitnah. Yang semisal dengan apa yang dilakukan oleh Maryam alaihissalam ialah qaulu Yusuf alaihissalatu wassalam, yakni ucapan doa dari Nabi Yusuf alaihissalam. Taib, ini yang menguatkan tentang diperbolehkan untuk seseorang dia meminta kepada Allah untuk diwafatkan dalam keadaan baik. Ini berbeda dengan seseorang yang tatkala dia ditimpa musibah kemudian dia meminta atau mengangankan kematian. Berbeda dengan seseorang yang dia menginginkan kematian itu, ya, dalam keadaan dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihi salam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 101. Kata Yusuf, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Engkaulah waliku, penolongku di dunia ini dan di akhirat. Tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin. Maka wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan golongkanlah aku dari golongan orang-orang yang saleh. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, laisa ma'nahu su'alallahi ayatawaffahu. Maka doa Nabi Yusuf alaihi salam ini bukan maknanya ialah dia minta untuk diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Namun makna dari doa Nabi Yusuf alaihi salam, kata beliau, bal huwa yas'alu an yatawaffahu Allahu 'ala al-Islam. Namun apa yang diminta oleh Nabi Yusuf ini ialah maknanya Nabi Yusuf alaihi salam beliau minta kepada Allah tatkala diwafatkan oleh Allah dalam keadaan dia berada di atas agama Islam. Maka kata beliau, wa hadza la ba'sa bihi. Maka yang demikian ini tidak mengapa dan bukan termasuk dari larangan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengangan-angankan kematian. Baik. Dibedakan antara seseorang yang menginginkan kematian tatkala dia ditimpa musibah, diberi ujian, ya, atau mendapatkan sekian macam permasalahan sehingga dia merasa berat dengan permasalahan tersebut dan dia menginginkan kematian agar terlepas dari beban itu. Maka ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan halnya dengan seseorang yang dia minta kepada Allah untuk dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sebagai seorang muslim atau dalam keadaan ya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini dua perkara yang berbeda. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, فيجب معرفة الفرق بين شخص يتمنى الموت من ضيق نزل به وبين شخص يتمنى الموت على صفة معينة يرضاها الله عز وجل. Maka wajib bagi kita kaum muslimin untuk membedakan, ya, mengetahui perbedaan antara seseorang yang dia mengangan-angankan kematian dikarenakan keadaan dia atau ditimpa musibah dengan seseorang yang dia menginginkan kematian, mengangan-angankan kematian ala sifatin muayyanah, di atas sifat tertentu, seperti dia menginginkan kematian itu datang pada dirinya tatkala Allah Subhanahu wa taala meridhai dirinya. Maka ini diperbolehkan. Kata beliau rahimallahu taala, fal awwalu huwa alladziina anhu ar-rasul alaihi salatu wassalam. Keadaan yang pertama tadi, seseorang yang dia menginginkan berangan-angan untuk mati dikarenakan ditimpa musibah atau ditimpa kesempitan dalam kehidupan, ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Tidak diperbolehkan seseorang dia menginginkan kematian tatkala ditimpa kesempitan atau ditimpa musibah. Adapun yang kedua, jaizun. Maka diperbolehkan yang kedua. Apa itu? Seseorang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan atau tatkala dia diwafatkan dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diperbolehkan. Sebagaimana ya ucapannya Maryam alaihissalam, dia minta diwafatkan atau menginginkan kematian sebelum terjadinya fitnah, jangan sampai fitnah itu menimpa dirinya. Ya, ini dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dari fitnah. Begitu pula doanya Nabi Yusuf alaihissalam, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimatikan dalam keadaan berada di atas agama Islam dan digolongkan dengan orang-orang saleh. Maka yang demikian ini, perkara yang kedua ini, keadaan yang kedua diperbolehkan. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa inna ma nahan nabiyyu alaihi salatu wassalam antamanniyul mauti lidurrin nazala bihi lianna man tamannal mauta lidurrin nazala bihi laisa indahu sabrun. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya, sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang kita dari mengangan-angankan kematian tatkala musibah itu datang atau tatkala sempit keadaan kita. Kata beliau rahimahullahu taala, dikarenakan seseorang yang dia menginginkan kematian tatkala musibah itu datang menimpa dirinya, maka laisa indahu sabrun. Orang yang demikian ini adalah orang yang tidak bersabar. Ya. Orang-orang yang mereka mendapatkan musibah taib atau menghadapi sekian banyak permasalahan dalam kehidupannya sehingga menjadi dia pusing, stres, kemudian dia menginginkan kematian atau berusaha bunuh diri, maka orang yang demikian ini adalah mereka orang-orang yang tidak bersabar. Orang-orang yang tidak bisa bersabar menghadapi permasalahan yang dia hadapi, atau orang-orang yang tidak bersabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi mereka. Ya. Ini hakikat dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang kita menginginkan atau mengangan-angankan kematian tatkala musibah itu datang menimpa diri kita. Ini dikarenakan tatkala seseorang dia menginginkan kematian di saat musibah itu menimpa dirinya, menunjukkan tentang kurangnya kesabaran yang ada pada orang tersebut. Maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, al-wajibu an yasbiral insanu ala dur wa an yahtasibal ajra minallahi azza wa jal. Maka wajib, ya, untuk seorang insan dia bersabar di atas madarat atau musibah yang dia hadapi, di atas madarat yang menimpa dirinya, di atas permasalahan yang menimpa dirinya. Wa an yahtasibal ajra minallahi azza wa jal, dan hendaknya dia mengharapkan ajr, balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang menimpa dirinya tersebut. Taib. Ini yang seharusnya yang ada pada seorang muslim. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang bersabar tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji kita semuanya. Ya. Maka sikap yang benar bagi seorang muslim dalam menghadapi permasalahan yang dia hadapi atau musibah yang menimpa dirinya ialah dia bersabar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan dirinya bersabar dalam permasalahan tersebut, memberikan dia jalan keluar dari permasalahan tersebut atau musibah yang menimpa dirinya, dan ditambah lagi dia mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa dirinya. Ini adalah sebab, apa, sikap yang harus ada pada seorang muslim, yang sepantasnya ada pada seorang muslim tatkala musibah itu datang menimpa dirinya. Hendaknya dia bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang menimpa dirinya tersebut. Kemudian beliau mengatakan, fa inna darar alladhi yusibuka min hammin aw ghammin aw maradin aw ay syai'in mukaffirun li sayi'atik. Kata Syekh rahimahullahu taala, sesungguhnya rasa sakit yang engkau alami, madarat yang engkau alami, musibah yang menimpa dirimu, kesedihan yang menimpa dirimu, taib, penyakit yang menimpa dirimu, atau apapun itu dari perkara-perkara yang engkau tidak senangi menimpa dirimu, kata beliau rahimahullah ta'ala, pada hakikatnya mukaffirun li sayyi'atik, itu semuanya merupakan mukaffir yakni sesuatu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa. Telah lewat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ya. Nabi mengatakan tidaklah seorang mukmin dia ditimpa rasa sakit, ditimpa rasa lelah, capek, rasa sedih, rasa gundah, thayyib, bahkan sampai duri yang dia injak, melainkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan semua tadi yang menimpa dirinya tersebut mukaffirah. Ya, sesuatu yang menjadikan Allah hapus dosa-dosanya dia. Maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, yang namanya mudarat, kemudaratan yang menimpa diri kita, itu pada hakikatnya adalah sesuatu yang menghapus dosa kita. Dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa yang kita perbuat. Kemudian beliau mengatakan, فَإِنْ إِحْتَسَبْتَ الْأَجْرَ كَانَ رِعْفَةً لِدَرَجَاتِكَ. Dan demikian pula di samping dosa-dosa tadi atau musibah tadi, Allah jadikan sebagai sebab menghapus kesalahan kita, menghapus dosa-dosa kita, maka tatkala kita ditimpa musibah, ditimpa madarat, kita juga mengharapkan, di samping kita bersabar, kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan kana rif'atan di darajatik. Maka yang demikian itu, harapanmu tadi, keinginan kamu mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadikan diangkatnya derajatmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seorang muslim tatkala dia ditimpa madarat, ditimpa musibah, ditimpa permasalahan, ditimpa kesedihan, maka hendaklah dia bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar menjadikan sebab Allah hapus kesalahan-kesalahan dia dengan musibah yang menimpa dirinya tersebut. Kemudian dia mengharapkan pahala sisi Allah menjadikan sebab Allah angkat derajatnya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau rahimahullah taala, wa hadzal ladzi yanalu al-insan min al-adza wal marad wa ghairi la yadum. Kata Asy-Syaikh rahimahullah taala, segala sesuatu yang menimpa seorang insan dari madarat, entah itu musibah atau penyakit, kesedihan, ini kata beliau rahimahullah taala, ini sesuatu yang akan berlalu dengan berjalannya waktu. Jadi tidak mungkin Allah jadikan pada seorang hamba itu, atau sesuatu yang sangat jarang kita jumpai dalam kehidupan seseorang, bahkan kehidupan kita, itu tiap harinya adalah terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, musibah dan musibah. Taib. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup di dunia ini didampingi dengan dua permasalahan. Diberikan kenikmatan, diberikan ujian, kenikmatan, ujian. Dan ini semua merupakan ya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak selamanya kehidupan seseorang itu akan terus-menerus ditimpa dengan ujian dan cobaan. Namun yang namanya hidup di dunia ini, terkadang kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan. Namun kesenangan itu akan berlalu, berganti dengan kesedihan, terus berganti antara kesenangan dan kesedihan tersebut akan senantiasa ada pada kehidupan seorang insan. Thayyib. Maka muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalam menjalani kehidupan di dunia ini yang didampingi dengan kesenangan dan kesedihan, musibah dan kenikmatan, yang namanya seorang muslim, seorang mukmin, dia senantiasa hidup di dunia ini dalam keadaan yang paling baik. Dalam artian, bagaimanapun keadaan seorang mukmin, seorang muslim, baik dia dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang, maka senantiasa bernilai baik, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis Nabi SAW menggambarkan bagaimana keadaan seorang muslim, bagaimana keadaan seorang mukmin dalam dia menghadapi kenikmatan dan musibah di dalam kehidupannya. Nabi SAW beliau menyebutkan dalam sebuah hadis, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Kata Nabi SAW, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya perkara yang dijalani oleh seorang mukmin, yakni urusan seorang mukmin itu seluruhnya baik, kata Nabi SAW. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan yang demikian ini tidak akan dijumpai kecuali pada seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lah. Yang namanya seorang mukmin itu tatkala dia ditimpa musibah, dia akan bersabar. Tatkala dia ditimpa kesempitan, dia akan bersabar. Maka kata Nabi, fa kana khairan lah. Maka kesabaran dia tatkala mendapatkan kesempitan dalam kehidupan ini, dalam menghadapi permasalahan yang ada, kemudian dia bersabar, fa kana khairan lah, maka itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Wa in asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lah. Dan sebaliknya kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin tatkala dia ditimpa apa diberikan kenikmatan, diberikan kelapangan, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lah, dan syukur dia kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada dia, itu adalah yang terbaik bagi diri. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaisa dzaka illa lil mu'min. Keadaan yang demikian ini tidak akan kita temukan melainkan hanya ada pada seorang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'fal mu'min, kata Syekh rahimallahu taala, ala kulli hal huwa fi khairin fi dharra'i aw fi sarra'. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, yang namanya seorang mukmin bagaimanapun keadaan dia, senantiasa dia berada dalam kebaikan, baik dalam keadaan mendapatkan kenikmatan, kesenangan, kelapangan, maupun tatkala mendapatkan kesempitan, ya, cobaan dan musibah. Ini kaum muslimat, ummahat wal akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tatkala kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, entah dari anak-anak kita, dari suami-suami kita, dari keluarga kita, apapun ujian itu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang-orang yang bisa menjalani permasalahan tersebut, bisa bersabar menghadapinya, dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi saya pribadi dan bagi siapa saja yang mendengarkannya. Baik. Sebelum saya menutupkan atau menutup kajian kita pada sore hari ini, ada sedikit permasalahan yang perlu untuk saya sampaikan, karena saya anggap ini adalah suatu yang penting. Taib. Berkaitan dengan, ya, adab dalam kita bertanya kepada seorang alim atau seorang ulama atau seorang ustaz, maka hendaklah kita bertanya dalam rangka untuk, ya, istifadah, mengambil faedah dan berusaha untuk mengamalkannya. Dan janganlah kita bertanya kepada seorang alim dalam rangka untuk mengambil rukhsah, ya, agar alim tersebut dia menyetujui, ya, permasalahan yang kita tanyakan kepada dirinya. Baik. Dan ini bukanlah adab dalam bertanya. Hendaklah kita bertanya, harus ikhlas bertanya kepada seorang alim, dan kita betul-betul bertanya dalam rangka untuk mendapatkan faedah dan mengamalkan faedah tersebut. Taib. Kemudian yang selanjutnya ialah berkaitan dengan hendaklah kita pandai-pandai ya melihat kepada siapa kita mengambil ilmu. Taib. Kepada siapa kita bertanya? Maka tatkala kita bertanya, hendaklah kita bertanya kepada orang yang betul-betul memiliki ilmu, orang yang dia sibuk dengan ilmu, dan bukan sebaliknya, orang yang sibuk dengan perkara dunia. Kenapa? Karena yang namanya ilmu ini kaum muslimin wal muslimat merupakan agama sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian para salafus salih, inna hadza ilma dinun fanzur wa amman ta'khudha dinakum. Sesungguhnya ilmu ini yang kita pelajari, ilmu agama Allah adalah agama. Ya, ilmu yang kita pelajari akidah, thayyib, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fikih, ini agama semuanya. Maka lihatlah kepada siapa kita mengambil ilmu tersebut. Maka tatkala kita bertanya, hendaklah kita bertanya kepada orang yang betul-betul dia itu adalah orang yang dia sibuk dengan ilmu. Taib. Bukan yang sibuk dengan perkara-perkara dunia. Atau yang orang mencukupkan dirinya tidak menghadiri majlis ta'lim dengan beralasan mengambil ilmu dari internet dan semisalnya. Ini tidak cukup. Bahkan para ulama memperingatkan kita untuk berhati-hati terjun di dalam dunia internet, apalagi dalam mengambil faedah. Ya, maka sekali lagi, jangan sampai kita salah bertanya tentang agama kita, taib, sehingga menjadikan kita tersesat atau muncul dari kita perkara-perkara yang menyeleneh dikarenakan kita salah bertanya. Salah bertanya tentang ilmu. Dan juga hendaknya kita bertanya, hendaklah kita ikhlas dalam bertanya, yakni dalam artian pertanyaan kita tersebut kita bertanya dalam rangka untuk mengamalkannya dan bukan untuk menentang atau mencari rukhsah, mencari kelonggaran atas permasalahan yang kita miliki. Taib. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa difahami, karena saya anggap penting untuk saya sampaikan. Makanya Anda mohon untuk diperhatikan. Ya, agama merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi seorang muslim, seorang mukmin. Maka hendaklah tatkala kita mengambil ilmu itu bertanya, kita mengambil dari sumbernya, betul-betul kepada orang yang mengerti tentang ilmu agama, bukan orang yang hanya masyhur dengan ilmu, thayyib, namun dikatakan sebagai seorang alim akan tetapi tidak terlihat atau tidak nampak di majlis ta'lim dan semisalnya, tidak sibuk dengan membuka kitab atau bertanya kepada para ulama dan semisalnya. Baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.